Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan dari beberapa bagian yang menjadi penyakit orang-orang yang berilmu, afatul ilm, hal-hal yang bisa merusak, dan itu merupakan penyakit yang berbahaya bagi orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan padanya ilmu, yakni yang kedua kitmanul ilmi, yaitu menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu yang Allah telah berikan kepadanya, menyembunyikan perkara ilmu yang Allah telah ajarkan kepadanya. Dia sembunyikan al-haq, dia sembunyikan al-ilm dari agama Allah yang dibutuhkan untuk disebarkan kepada manusia. Hal ini termasuk di antara perkara yang dimiliki orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan, ma anzalna minal bayyinati wal huda, apa yang telah kami turunkan, minal bayyinat, berupa penjelasan, wal huda, berupa petunjuk. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab, setelah kami turunkan kepada manusia, setelah kami jelaskan hal itu di dalam kitab, maka ulaika yal'anuhumullah, wa yal'anuhumul la'in. Mereka itulah orang-orang yang Allah melaknatnya dan al-la'inun, malaikat manusia yang melaknat. Allah Ta'ala melaknat mereka. Demikian pula al-la'inun yang melaknat mereka dari kalangan malaikat dan orang-orang mukmin. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Bertaubat dari kesalahannya. Bertaubat dari menyembunyikan ilmunya. Wa aslahu, dan mereka memperbaikinya. Wa bayyanu, dan mereka menerangkannya. Bertaubat, memperbaiki diri, dan menjelaskan apa yang disembunyikan itu. Maka Allah katakan, wa ulaika tubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka itu orang-orang yang aku memberikan taubat atas mereka. Dan aku Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Al-Baqarah 159 sampai 60. Jamaah sekalian, dalam ayat ini kata Imam Qurtubi, Allah Ta'ala mengkhabarkan. Allah Ta'ala mengkhabarkan, kata Imam Qurtubi, annalladhi yaktumu ma anzala minal bayyinati wal huda mal'un. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, ayat ini Allah khabarkan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan dari penjelasan dan petunjuk, mal'unun, mereka itu terlaknat. Di antara orang yang dilaknat dan dilaknat oleh Allah ialah orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa bayyinati wal huda, penjelasan-penjelasan agama, petunjuk-petunjuk agama disembunyikan, tidak diterangkan kepada manusia. Orang yang punya sifat seperti ini mal'un, dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah, dan dijauhkan dari kebaikan manusia. Orang melaknat, malaikat melaknat karena perbuatannya. Kenapa saya baru tahu? Padahal ustaz saya, guru saya sudah tahu, disembunyikan ternyata. Lihat, orang ini melaknat kita, orang yang sudah tahu. Lantaran seorang yang sudah tahu menyembunyikan perkaranya, sungguh tercela perbuatan orang yang menyembunyikan ilmu tersebut. Wal'iyadu billah. Lalu disebutkan oleh para ulama, ikhtalafu fil murad. Para ulama berbeda pendapat yang dimaksud di dalam ayat ini. Naam, apa yang dimaksud? Yang dimaksud disembunyikan itu apa? Ikhtalafu fil murad bizalik. Mereka para ahli tafsir berbeda pendapat yang dimaksud, yang dimaukan orang-orang yang menyembunyikan. Penjelasan dan petunjuk, apa yang dimaksud penjelasan dan petunjuk yang disembunyikan oleh mereka? Maka faqila, pendapat yang pertama mengatakan, akhbarul yahudi waruhbanun nasara alladzina katamu amra Muhammad. Naam. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud menyembunyikan penjelasan dan petunjuk, pendapat yang pertama yang dimaksud adalah para ulama Yahudi dan Nasara, ulama Yahudi dan ahli ibadah orang-orang Nasara yang menyembunyikan perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud para ulama Yahud, ahli ibadah orang Nasara yang menyembunyikan perkara diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qad katamal yahudu amra rajm, juga termasuk menyembunyikan ayat rajam. Menyembunyikan ayat rajam. Jadi di dalam Taurat dan Injil itu sudah disebutkan sifat-sifat Nabi terakhir. Wa id qala Isa ibni Maryam. Ketika Isa ibnu Maryam mengingatkan kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa. Bani Israel diingatkan, hei Bani Israel, saya ini utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang saya membenarkan kitab yang di hadapanku berupa kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu kitabnya Allah, ikuti. Itu kitabnya Allah, ikuti petunjuknya. Dan juga mubasyiran, saya sebagai pemberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang di belakang saya. Di belakang saya akan datang seorang rasul namanya Ahmad. Ahmad, Muhammad itu utusan Allah. Namun kata Allah, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun setelah datang Nabi terakhir, ya mereka tahu sifatnya, mereka tahu orangnya, oh ini Muhammad ini, betul ini. Yang disebutkan dalam kitab mereka, tidak mau memakan harta sodakoh, tidak mau. Sudah disebutkan, sampai ada seorang Yahud ingin menguji, ini Nabi beneran apa Nabi palsu. Ketika Nabi hijrah di Medina, dikatakan, ya Muhammad, ini sodakoh. Dia pun tidak umakan. Ya Muhammad, ini hadiah. Dia pun ambil. Diuji lagi. Ini Nabi beneran atau Nabi palsu? Diatlah di punggungnya. Dan di punggungnya ada tanda kenabian. Lihat. Baru kemudian dia mencium Nabi. Ini benar-benar Nabi yang Allah utus, dan dia pun masuk Islam. Intinya sudah ada dalam kitab-kitab mereka. Namun para ulama-ulamanya, namun para rahib-rahibnya menyembunyikan fakta dan data. Dimanipulasi kalau bahasa orang sekarang, sehingga semua data-data yang lengkap disembunyikan supaya orang tidak ikut ajaran Nabi terakhir. Ada yang khawatir mau bergeser dunianya, ada yang khawatir tidak dimuliakan lagi. Itulah sifat orang yang berilmu tapi dilaknat oleh Allah. Ilmunya bukan untuk membimbing orang. Ilmunya malah untuk menutupi kebenaran. Khawatir orang lain ikut kebenaran. Ini dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia. Atau makna yang kedua yang dimaksud disembunyikan adalah tentang ayat rajam. Dalam kitab-kitab terdahulu sudah disebutkan. Pezina laki-laki dan pezina perempuan yang sudah menikah itu dirajam. Naam. Maka pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melihat ada seorang berzina. Lalu diarak. Diarak oleh mereka dengan wajahnya ditoreng-torengin. Sambil dikatakan ini hukuman orang yang berzina. Aina ulama hukum? Mana ulama kalian? Mana kitab kalian? Maka Nabi menyuruh coba dibaca ayatnya. Ayat yang berkenaan dengan rajam. Dibacalah oleh ulamanya. Oleh akhbar mereka. Setelah melalui ayat berkenaan dengan rajam, ayatnya ditutup pakai tangan. Lihat, coba dibuka tangannya. Ternyata ayat rajam ada. Tetapi karena yang melakukan orang besar, orang mulia, hukumannya cuma diperlakukan seperti itu. Yaktumun, menyembunyikan ayat-ayat Allah. Itu perselisihan yang dimaksud makna yang pertama atau yang kedua. Wakila, pendapat yang berikutnya. Al-murad yang dimaksud menyembunyikan penjelasan dan petunjuk dalam surat Al-Baqarah di sini adalah kullu man katamal haqqa. Setiap orang yang menyembunyikan kebenaran. Berarti umum. Bukan hanya tentang sifat Nabi. Bukan hanya tentang ayat rajam. Bukan hal itu saja. Tapi kullu ma katamal haqqa. Siapa saja yang menyembunyikan kebenaran. Fahuwa amun fi kulli man katama ilman min dinillah yahtaju ila bathih. Artinya makna yang kedua ini bersifat umum. Bersifat umum pada perkara siapa saja yang menyembunyikan ilmu dari agama Allah yang dibutuhkan umat untuk dijelaskan. Semua perkara dari agama Allah yang dibutuhkan oleh umat untuk diterangkan. Umat membutuhkan ilmu, bimbingan, petunjuk, penjelasan yang sudah jelas. Jangan disembunyikan. Kalau saya menerangkan perkara bid'ah ini, nanti jamaah saya akan apa? Pindah majelis. Aduh, saya rugi dong. Nanti pemasukannya apa? Berkurang dong. Allahu musta'an. Sehingga dia tidak berani menerangkan dan menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Permasalahan yang sudah jelas bid'ah ditutup. Itu memang bid'ah, tapi kan hasanah. Ya. Sehingga orang jadi bingung, katanya sesat tapi baik. Ini gimana? Memang orang bikin bingung jangan diikuti. Sepantasnya kalau orang bingung itu jangan diikuti. Yang diikuti orang yang benar, lurus pemahamannya. kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Disembunyikan. Kalau saya menerangkan ini, wah, orang bisa lari dari saya. Orang akan meninggalkan dakwah saya. Nah, kamu mau dakwah kemana? Jangan-jangan kamu punya dakwah yang lain. Kalau memang mau dakwah ke siratal mustaqim, terangkan jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Karena di muka bumi ini ada tiga jalan. Siratal mustaqim, ghairil maghdub, waladzalim. Itu tak. Kalaupun ada yang sama, ya masuknya ke situlah. Kalau bukan maghdub, ya apa? Dolin. Adapun siratal mustaqim, satu. Terangkan. Ini yang benar, ini yang sesat, ini yang menyimpang. Selesai. Ditrompo ya monggo. Ndak ditampa ya. Sudah selesai tugas kita. Wa ma'alaika ilal balagh. Tidak ada kewajiban kamu kecuali apa? Menyampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Dapat kebaikan. Kalaupun tidak diterima, sudah gugur kewajiban. Selesai. Rohah. Tidak ada beban apapun. Kalau nanti saya menerangkan, kira-kira orang masih mau ngikuti acara saya enggak ya? Wah, bisa bubar nanti acara saya. Acaranya apa sih? Oh, acara bid'ah. Kalau bid'ah harus ditinggalkan. Terangkan. Ikuti yang benar. Jangan sekali-kali ilmu untuk mengeruk dunia. Lebih baik jadi pedagang some atau berambang. Lebih bagus. Daripada menjadikan perkara bid'ah untuk mengeruk apa? Dunia. Mengeruk dunia dengan bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang dimaksud ayat ma bayyanahu linnas minal bayyinati wal huda, dari penjelasan dan petunjuk. Poin yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman. Poin yang kedua, Allah terangkan di sini ancaman orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah terangkan dari petunjuk dan kebenaran. Apa itu? Ialah dalam ayat ulaika yal'anuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah melaknat mereka. Mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah. Mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah. Ai yatabarra'u minhum wa yub'iduhum min sawabih. Allah berlepas diri dari mereka. Dan Allah menjauhkan mereka dari pahalanya. Itu. Maka Allah berlepas diri dari mereka itu. Orang yang menyembunyikan ayat petunjuk, Allah berlepas diri. Dan juga Allah menjauhkan pahala dari mereka. Lihat, rugi. Pahala dijauhkan oleh Allah. Wa yaqulu lahum alaikum laknati. Dan Allah katakan kepada mereka, laknatku untuk kalian. Apa itu laknat? Laknat aslu la'ni fil lughah al-iba'adu wat-tardu. Laknat artinya secara asal bahasa dijauhkan dan dilemparkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah, dilemparkan dari rahmat Allah, rugi. Itu suatu kerugian yang besar. Walaupun orang menyayanginya, mencintainya, wah ini dai yang fleksibel, tetapi Allah melaknat kamu. Nah, ini dai yang mandan apa ya, tidak terlalu kaku lah. bisa diterima oleh semua kalangan dan bisa berdiri di semua kalangan, sekalipun ahlul bid'ah. Bid'ah dengan sunnah tidak saling berdiri bareng, saling berpisah. Bagaimana bisa bersatu? Berarti ada sesuatu di balik ucapannya. Kalau itu kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kita menjauh. Dalam hadis Muslim, ada tiga golongan, atau arba'u, ada empat golongan orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa di antara empat golongan itu? La'anallah man awa muhdisa. Hadis Muslim. Allah melaknat orang yang awa, melindungi. Orang yang muhdis, membuat bid'ah, membuat kebid'ahan. Perkara kebid'ahan yang dilakukan dia lindungi. Kejahatan yang dia lakukan dia lindungi. Awa, melindungi sebuah kejahatan, kebid'ahan, itu dilaknat oleh Allah. Kenapa dia melindungi? Karena menyembunyikan apa tadi? Ilmu. Penjelasan para ulama, penjelasan para masyayikh, seharusnya diterangkan. Ini loh, ini da'i yang berpemahaman mutalawin. Ini da'i yang bermahanan la'ab, makir. Ini loh bentuknya, terangkan. Ini yang lurus, ikuti yang lurus. Ini da'i yang mengajak kepada pemahaman hisbiyin. Ini bahaya, jangan ikuti. Dan ini buktinya. Fakta dan data lengkap. Tinggal percaya apa tidak. Selesai, diterima alhamdulillah. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu na'am bersikap jujur dalam thalabul ilmi. Karena orang-orang yang mereka menyembunyikan ilmu menunjukkan ketidakjujurannya. Tayyib, kejujuran itu penting. Bukan hanya dalam urusan agama. Urusan dunia kalau tidak jujur juga jadi apa? Kacau. Coba sih. Urusan dunia dipercayakan kepada orang yang tidak jujur. Antum tenang apa tidak? Tidak tenang. Maka menyembunyikan ilmu menjadikan laknat dari Allah. Yang kedua, wa yal'anuhumul la'inun, melaknat yang mereka, melaknat mereka makhluk-makhluk yang melaknat seperti malaikat dan orang-orang mukmin. Qala Ibnu Athiyah, berkata Imam Ibnu Athiyah, hada wadihun jarin ala muqtadal kalam. Ini penjelasan yang jelas, berlaku sesuai dengan konteks ucapan. Artinya, orang-orang yang mereka menyembunyikan laknat, menyembunyikan penjelasan dan kebenaran, dilaknat oleh Allah dan juga malaikat dan orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, itu surat Al-Baqarah 159. Berkata Abul Aliyah tentang ayat ini. Abul Aliyah seorang tabi'in rahimahullah. Nah, yang ngantuk tak tanya. Ada yang ngantuk enggak? Jam 2:30, jam yang ngantuk. Entah malam, entah siang itu jam ngantuk biasanya. Malam yang ngantuk banget. Siang juga ngantuk. Memang senengnya ngantuk kadang kita ya. Awan yang ngantuk, bengi yang ngantuk. Tayyip, saya mau tanya. Ada yang ngantuk enggak? Enggak ada ya? Ya. Atau yang setengah ngantuk? Ada yang setengah ngantuk? Mata yang satu ngantuk, yang satu udah ngantuk ada? Yes, ngantuk kabeh. Merem kabeh, berarti tidur. Baik, saya mau tanya. Ayat ini berkenaan dengan adanya menyembunyikan petunjuk Allah sehingga dilaknat oleh Allah, malaikat dan orang mukmin. Pertanyaannya, apa yang dimaksud penjelasan dan petunjuk yang disembunyikan dalam ayat? Ya, yang afan jenggotnya sudah putih, ada enggak? Ya sudah tua. Tapi ngantuk tadi, ada enggak? Enggak ada ya? Ya sudah. Nah, antum. Belakangnya Pak Silan, siapa namanya, Pak? Nah, itu ada yang kata enggak? Dekat tiang. Nah, itu. Pak, siapa namanya? Pak, dibantuin. Kaifa halukum? Bi khair. Bi khair, Pak, ya. Ngantuk, Pak, ya? Enggak. Enggak ngantuk, ya? Enggak, alhamdulillah. Kalau enggak ngantuk, saya tanya, Pak. Apa yang dimaksud dalam ayat ini menyembunyikan petunjuk? Petunjuk apa yang disembunyikan? Tayyib. Apa Pak tadi? Apa yang disembunyikan? Hah? Petunjuk yang disembunyikan, petunjuk tentang apa Pak? Apa petunjuk jalan? Apa petunjuk apa? Hah? Nah, depannya. Atau yang sendean, saka, biasanya ngantuk, enggak ya? Kalau enggak ngantuk, alhamdulillah. Apa Pak tadi yang dimaksud? Apa yang dimaksud dalam ayat orang-orang yang menyembunyikan? Apa yang kami turunkan dari petunjuk, penjelasan? Apa yang dimaksud petunjuk dan penjelasan yang disembunyikan? Naam. Tayyib. Dua. Ahsan tuh. Kurang satu, dilengkapi. Siapa yang melengkapi? Pojok lor, Pak Windar. Pak Windar gak ngantuk, insya Allah. Tadi disebutkan yang disembunyikan itu tentang sifatnya Nabi. Yang kedua yang disembunyikan itu tentang ayat rajam. Atau yang ketiga apa? Yang ketiga apa tadi Pak sampingnya? Yang ketiga adalah segala perkara yang bersifat umum. Gitu? Siapa saja yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kebenaran yang dibutuhkan oleh manusia. Ilmu disembunyikan. Ini bersifat umum. Pertanyaan kedua, ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang menyembunyikan bayyinat wal huda. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang menyembunyikan dalam ayat ini? Ya Pak Silan. Yani ulama Yahudi dan ahba ulama Nasor, ahli ibadahnya Nasoro. Baik. Hal itu sebagaimana ucapan Abu Aliyah. Qala Abu Aliyah, nazalat fi ahli kitab. Ayat ini berkenaan, turun berkenaan dengan ahlul kitab. Katamu sifata Muhammad summa akhbaro annahum yal'anuhum kulla syai. Mereka menyembunyikan sifatnya Nabi Muhammad SAW, lalu Allah khabarkan mereka dilaknat oleh segala sesuatu. Ya, begitu. Sebagaimana orang yang alim yastaghfirulahu kulla syai. Orang yang alim, orang berilmu, orang yang jujur menyampaikan ilmu, di atas ilmu, ulama, itu memohonkan ampun kepadanya kulla syai, segala sesuatu. Makhluk memohon ampun. Hatta al-hud fil ma, sampai ikan hud, ikan hiu atau ikan paus, hud ikan paus yang besar itu, itu memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Salah. Wattair, burung, fil hawa. Fahaulai bihilafil ulama, maka orang yang menyembunyikan ilmu menyelisihi sifat ulama. Orang yang menyembunyikan ilmu, kata Ibu Aliyah, bihilafil ulama, mereka itu menyelisihi para ulama. Sifatnya para ulama itu menerangkan. Haddasana, haddasana, qala rasul. Selesai sudah. Tugasnya menyampaikan. Adapun ini malah justru apa? Menyembunyikan. Berarti menjadi sifat ulama. Akibatnya apa? Fayal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Akibatnya atau kamu Aliyah? Akibatnya Allah melaknat mereka. Dan melaknat mereka yang melaknat. Malaikat, orang mukmin. Hakata. Sungguh mulia orang yang berilmu. Maka tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Dan kita berbangga dengannya kecuali kita memiliki ilmu. Bersyukur. Kenapa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang besar? Karena ilmu menjadi sebab Allah memberikan kesempatan ampunan untuk kita atas istighfarnya, permohonan ampunannya para makhluk-makhluk yang di laut dan di udara. Barakallahu fikum. Karena orang yang berilmu banyak memberi kebaikan. Kebaikan makhluk ikut merasakan. Binatang yang mau disembelih merasakan kebaikannya orang yang berilmu. Nabi mengingatkan kepada orang mau menyembelih, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kamu mau menyembelih binatang, sapi atau kambing mau dipotong, fa ahsinu dzibha, berbuat baik. Gunakan cara yang baik. Wal yuhidda hadukum safrata, tajamkan pisoknya. Jangan pakai pisau kodol, karena tidak cepat putus uratnya, menyakiti. Menyakiti binatang yang akan disembelih tidak boleh, walaupun itu binatang. Masya Allah, binatang ikut merasakan, baik sekali kamu ya, wahai orang yang berilmu, memperlakukan saya dengan baik. Kalau orang yang bodoh malah digigit, gigi. Kayak binatang, harimau, atau pakai kuku, gak boleh. Pakai sesuatu yang tajam, supaya cepat putus uratnya, gak lama merasakan sakitnya. Kalau orang non muslim kepengin makan anjing katanya biar enak, dimasukin karung, nanti digebukin, buk buk buk buk buk buk buk buk, katanya dagingnya lebih enak. Itu kamu. Umat Islam tidak seperti itu. Memperlakukan dengan baik kepada binatang, tajamkan pisoknya. Yang kedua, wal yurih dabihatahu, istirahatkan apanya? Binatangnya. Iya, diistirahatkan, diberi makan, diberi minum. Jangan ditakut-takuti sehingga tidak bisa istirahat. Diberi makan dulu yang kenyang, walaupun besok mau dipotong. Jangan diperlihatkan pisau di depan apa? Matanya. Hei sapi, ini golok mau menggal kamu besok. Ayo. Dia tidak bisa istirahat. Kenapa tidak bisa istirahat? Dia lihat, mau dipotong. Iya. Orang yang berilmu benar-benar menjaga perasaan sekalipun seekor sapi. Maka Ibnu Abbas menasihati ketika ada seorang membawa pedang yang untuk motong di depannya, diperlihatkan. Kamu jangan membunuh dua kali. Membunuh pertama ini, ngamang-ngamang. Membunuh yang kedua, besok mau dipotong. Sakitnya dua kali. Binatang. Siapa yang bisa menerangkan tersebut? Ilmu. Siapa yang membimbing berlaku baik kepada binatang? Ilmu. Maka pantas binatang merasakan manfaatnya ilmu. Itu binatang. Apalagi manusia. Sepantasnya mendoakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Pada sahabat. Semoga Allah meridhoi mereka. Karena kita tidak bisa memahami ilmu kecuali melalui mereka sampai kepada kita. Ilmu tersebut. Sepantasnya kita mengatakan kepada ulama ahlu sunnah rahimahumullah. Kenapa? Mereka yang menyampaikan ilmu ke kita. Hakada. Barakallahu fikum. Jadi Abu Aliyah rahimahullah menguatkan tafsir yang pertama. Ayat ini asalnya berkenaan dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Wallahu a'lam bishawab. Lalu dalam ayat ini Allah Ta'ala mengecualikan orang-orang yang mereka itu bertobat dari kelakuannya tadi, menyembunyikan al-bayyinat wal-huda. Nah, ayat yang ke-60, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan menjelaskannya. Apa maksudnya? Ai, yang dimaksud kecuali orang yang bertobat, ai roja'u amma kanu fihi. Mereka rujuk kembali ke jalan yang benar setelah mereka di atas kesesatan. Menyembunyikan ilmu itu kesesatan. Mereka rujuk. Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mendengar hadis Allah tidak akan menyiksa seorang pun yang mati tidak berbuat syirik. Maka Mu'adz bin Jabal ketika bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasul, boleh enggak saya beri kabar gembira ini? Siapa yang mati menjalankan, menunaikan hak Allah, beribadah tidak berbuat syirik, Allah tidak akan menyiksa dia. Bolehkah saya kabarkan hal ini kepada manusia? La tubashiru. Jangan. Nanti mereka akan bersandar dengan ucapan ini. Yang penting kan tidak berbuat syirik, sehingga bebas berbuat maksiat yang lain. Khawatir. Namun ketika Mu'adz bin Jabal mendekati usia-usia lanjut, khawatir dengan hadis Nabi SAW, ancaman menyembunyikan apa? Ilmu. Takut dosa. Takut berbuat dosa berupa menyembunyikan apa? Ilmu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Barang siapa ditanya suatu ilmu lalu dia menyembunyikan ilmu yang ditanya, padahal dia tahu, maka diberi lijam, kendali. Antum tahu kuda? Kuda itu di mulutnya sebelah kanan dan kiri ada apanya? Ada tambangnya. Gitu? Kalau belok kanan, tarik sebelah kanan. Kalau belok kiri, tarik sebelah kiri. Kalau ingin lari cepat, narik ke kanan, ke kiri lebih cepat. Kan gitu? Itu kuda. Orang yang ditanya suatu ilmu, padahal dia tahu ilmunya, dan dia bersengaja menyembunyikan ilmunya karena takut kebenaran dikenal orang, tersebarnya ilmu, lujima, diberi kendali dari api neraka. Rawahu Abu Dawud, disohihkan oleh Syekh Albani dalam Sohih Abu Dawud. Maka Mu'adz bin Jabal, beliau saat menjelang wafatnya membawakan hadis ini, menyampaikan kepada sahabat yang lain. Kenapa? Ta'athuman, khawatir terancam dengan dosa menyembunyikan apa? Ilmu. Barakallahu fikum. Itu orang yang bertobat, tabu. Sampaikan, kemarin saya salah, saya rujuk yang benar ini. Jangan malu, jangan malu menyampaikan kesalahan sendiri. Ini yang benar, kemarin saya salah, saya rujuk, bertobat kepada Allah. Selesai. Tidak ada beban lagi, sudah selesai. Yang kedua, tidak cukup bertobat. Yang kedua apa? Wa aslahu, dan aslahu a'malahum. Apa yang disembunyikan. Fa ulaika tubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Jadi saya ulangi, yang pertama bertobat, rujuk, yang kedua memperbaiki amal. Tidak cukup saya tobat tapi tidak memperbaiki diri. Perbaiki. Buktikan saya telah tobat. Perbaiki yang kemarin jelek, sekarang jadi baik. Perbaiki yang kemarin menyembunyikan ilmu, sekarang terangkan. Perbaiki diri, amalnya diperbaiki. Yang ketiga, wabayyanu, menjelaskan kepada manusia. Maka menjelaskan kepada manusia, makanu katamu, apa yang mereka sembunyikan. Yang kemarin disembunyikan, sekarang terangkan. Kemarin saya mengatakan demikian, yang betul seperti ini. Terangkan. Itu bukti bertobat dari dosa menyembunyikan apa? Ilmu. Maka faulaika atubu alaihim wa ana tawwabu arrahim. Disebutkan dalam tafsir, Umdatut Tafsir, wa huwa mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, wa fi hadha dilalatun, dalam hal ini sebagai dalil, ala anna da'iyata ila kufrin aw bid'atin idza taba ila Allah taballahu alaih. Dalil ini menunjukkan bahwa da'iyah, seorang dai, penyeru, ila kufrin wa bid'atin, kepada penyeru kekufuran, penyeru kebid'ahan. Dia penyeru, tapi kepada kekufuran dan kebid'ahan. Idza taba ila Allah taballahu an. Kalau dia bertobat kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, saya tidak akan mengulangi, saya menyesali, saya berjanji tidak akan mengulangi kembali. Ikhlas mengharap pahala Allah. Taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya. Ya? Tapi tadi bertobat, memperbaiki diri dan menjelaskan apanya? Kesalahannya. Terangkan kesalahannya. Saya terjatuh kesalahan pada poin ini. Saya rujuk. Saya tidak akan mengulangi. Begitu. Taib. Waqad warada annal umama sabiqata lam takun taubah tuqbal min misliha ula'i minhum. Dan telah datang bahwa umat-umat terdahulu tidaklah taubat diterima dari mereka dari perbuatan yang seperti ini. Walakin hada min syariati nabiyyi at-taubati wa nabi rahmah shalawatullah wa salamuhu alaih. Namun ini diantara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu nabiyur rahmah. Semoga Allah taala memberikan salawat dan salam kepadanya. Barakallahu fikum. Itu diantara makna ayat yang disebutkan di sini. Adapun tafsir yang kedua tadi atau yang ketiga, bahwa ayat ini menerangkan bersifat umum, menyembunyikan perkara yang sifatnya umum. Baik. Ini adalah tafsir Imam As-Sa'di, Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. As-Sa'di, Nasir As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya, hadhil ayatu wa in kanat nazilatan fi ahli kitab wa ma katamu min sya'ni rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi fa inna hukmaha amun likulli man ittasafa bi kitmani ma anzalallah. Jadi kata Syekh As-Sa'di, ayat yang kita baca ini Al-Baqarah 159-160, kata Syekh As-Sa'di, asal turunnya berkenaan dengan ahlul kitab. Wa ma katamu min sya'ni rasul, dan berkenaan dengan menyembunyikan perkara rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Namun kata Syekh As-Sa'di, fa inna hukmaha amun, namun hukum yang berlaku umum. Maksudnya umum, likulli manitasofa bikit man ma'ansalallah. Bersifat umum, artinya umum, berlaku untuk siapa saja yang memiliki sifat menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Ya, Allah turunkan minal bayyinat wal huda, dari petunjuk-petunjuk, naam, yang menunjukkan kebenaran. Wal huda berupa ilmu, siratal mustaqim, yang membedakan jalan ahlu jannati wa ahlu jahim, lalu disembunyikan. Maka mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah dan orang-orang yang melaknatnya. Kata Syekh As-Sa'di, jami'ul khaliqah, seluruh makhluk mencela dia, melaknat dia. Ini bahayanya menyembunyikan ilmu. Lalu setelah Allah Ta'ala sebutkan tentang penyakit menyembunyikan ilmu, maka disebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah 174. Kita lanjut ayat yang kedua. Ancaman penyakit yang berbahaya bagi para penuntut ilmu ialah menyembunyikan ilmu. Atau bedakan menyembunyikan ilmu dan menunda menyampaikan apa? Ilmu. Bedakan. Menunda menyampaikan suatu perkara dengan pertimbangan maslahat yang lebih besar. Tapi itu bukan menyembunyikan ilmu. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh kaumnya bahwa Ka'bah dibangun bukan pada makom yang dibuat oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi assalam. Berhala sudah dihancurkan semua. Berhala yang jumlahnya 300 lebih, hancurkan satu persatu dengan tongkatnya. Hancur sudah berhala-berhala, simbol-simbol kesyirikan. Tinggal satu hal yang tidak pas. Posisi bangunan apa? Ka'bah yang berdiri bukan pada tempat dibangunnya oleh Nabi Ibrahim. Nah ini, Ini harus dibongkar ini supaya pas, kan begitu. Namun Nabi mengingatkan kepada Aisyah, kalau bukan karena mereka orang-orang yang baru masuk apa? Islam. Orang-orang tokoh-tokohnya baru masuk Islam, baru tertarik masuk apa? Islam. Kalau seandainya Ka'bah dibongkar, dihancurkan, padahal mereka sangat mengagungkan apa? Ka'bah. Kalau bukan karena mereka baru masuk Islam, saya bangun pada makomnya. Tapi karena mereka baru masuk Islam, maka Nabi tidak membongkar saat itu langsung. Bisa dipahami? Berarti menunda sampai hati mereka apa? Memahami, menerima, ini harus pada makomnya. Itu bukan menyembunyikan, tetapi menunda agar kebaikan bisa didapat lebih besar. Bisa dipahami? Antum mau menasihati bapak ibu, bapak ibunya agen, apa misalnya? Agen dukun. Bukan dukun tapi agennya. Orang kalau berdukun datang ke rumah bapak ibu antum, di satu sisi merokok pakai kelembak, sehingga baju kita itu kalau kamu ke masjid mampu kelembak. Ini kemungkaran. Mana dulu yang antum harus terangkan? Yang pertama atau yang kedua? Memberantas kelembak apa memberantas kesyirikannya? Tentu al-aham sumal aham. Antum dekati, sampaikan kesyirikan, tauhid, ibadah. Itu yang pertama. Setelah mantap, kokoh, di atas sunnah, di atas tauhid, mulai masukkan kalimat yang baik. Pak, kalau kita punya uang 5.000, terus dibakar, taruh di mulut, kira-kira orang mengatakan apa, Pak? Wah. Oh, gitu, Pak. Ya, iya. Nah, ini satu bungkus harganya berapa, Pak? 15.000. Wah, apalagi uang 15.000 ditaruh di mulut dibakar. Orang akan mengatakan apa, Pak? Kayak gini. Dua kuadrat. Tinggalkan. Begitulah, itu bukan menyembunyikan ilmu, tapi apa? Menyampaikan yang terpenting baru yang al-aham summal aham. Barakallahu fiik. Bedakan. Mengsiasati, menyampaikan dengan suatu cara yang tidak menyimpang dari bimbingan sunnah. Baik. Nah, sekarang masih ada waktu. Jam berapa asar Abu Bed? Jam 3.15 apa? 15. Ya, jadi 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Yang ngantuk pertahankan, tinggal 10 menit. Sabar ya. Dipertahankan, maksudnya jangan ngantuknya. 10 menit lagi aja insyaallah. Ya. Ayat yang kedua. Qala innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nar wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yusakihim wa lahum azabun alim. Artinya Al-Baqarah 174 masih berkenaan penyakitnya ilmu. Orang yang berilmu punya penyakit menyembunyikan ilmunya. Innaladina, sesungguhnya orang-orang yaktumun, yang menyembunyikan. Apa itu? Ma anzalallahu minal kitabi, apa yang Allah turunkan dari kitab. Menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan berupa kitab. Kitabnya orang Yahudi, Taurat. Kitabnya orang Nasara, Injil, disembunyikan. Taib, disembunyikan kebenaran. Di antaranya kebenarannya adalah sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Dan mereka menukar. Yashtarun, mereka menukar tsamanan qalila dengan harga yang murah. Dengan nilai yang murah, harga yang murah. Taib, orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab, lalu mereka menukar dengan harga yang murah, yakni menukar dengan dunia. Eman-eman dengan dunianya, sehingga tidak mau menerangkan isi kitab tentang sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau saya terangkan Nabi dan orang kita suruh ngikutin Nabi, saya ditinggalkan, nanti saya tidak dapat apa-apa. Allah musta'an. Lalu kamu nyari apa memangnya dengan ilmu yang antum baca? Hadza yashtarun bihi samanan qalila. Pahala ditukar dengan dunia yang murah. Pahala itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Jadi jangan etungannya serba apa? Dunia. Iya. Kalau mungkin langsung dikontan dengan dunia, mungkin orang semuanya bisa bersemangat beramal. Man shola qoblal fajri rak'atani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, pahalanya. Kalau langsung diwujudkan dengan dunia, orang mungkin langsung apa? Nunggu-nunggu, tidak mau kerainan, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, kulkas. Sekali salam, kulkas. Wah, besok sholat lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum, mobil. Itu dunia. Pahala itu jauh daripada dunia. Orang nyari dunia tidak mau kerainan. Ya apa tidak? Bahkan berlomba kasik, kasikan. Kita mengejar pahala jauh lebih semangat. Dua rakaat, bayangkan waktu yang pendek, bisa mengeruk pahala yang besar dibandingkan dunia. Bahkan bukan tanggung-tanggung, seisinya. Kulkas, mobil, rumah, tidak ada apa-apanya. Cuman orang ini, ahlul kitab ini, lebih memilih yang kontan. Apa itu? Dunia. Daripada pahala. Kalau mereka mau beriman, mengikuti Nabi, pahalanya dua kali lipat. Tidak tanggung-tanggung. Dua kali lipat pahalanya. Ajru marratain, dua pahala. Dua kali lipatnya. Dilipatkan kebaikannya. Kok tidak milih? Memang orang kalau sudah melik, apa? Melik dunia, matanya jadi bureng. Bureng atau jadi tidak genah, jadi kacau jelang lihatnya. Itu terbolak-balik cara lihat sudut pandangnya. Yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Yang tadinya teman bisa jadi musuh, yang tadinya musuh bisa jadi teman. Karena sudah takarannya apa? Dunia. Na'udzubillah. Ahlul kitab dicela oleh Allah. Menukar agama Allah ditukar dengan samanan qalila, nilai yang murah dunia. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Allah, Samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nara. Ansamanya, kalau tadi ansamanya pada sebelumnya dilaknat ya. Kalau ini ansamnya lebih ngeri nih. Yang pertama, tidaklah mereka itu memakan, menelan makanan di dalam perut-perut mereka illan nara, kecuali neraka. Makanan dunia yang dia makan dimasukkan ke perutnya karena menukar agamanya dengan dunia, itu hakikatnya sedang makan bara api. Zolim. Orang yang memakan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara, seperti orang sedang menelan apa? Bara api. Dolim kepada anak yatim. Ini dolim. Apa kedolimannya? Menyembunyikan sifat Nabi kepada kaumnya, khawatir tidak dapat dunia. Jadi hanya mempertahankan apa? Dunia. Na'udzubillah. Maka digambarkan dunia yang dimakan seperti sedang memakan bara api. Kalau di dunia ada api dimasukkan perut, ada yang doyan? Tidak ada yang mau. Kecuali orang ngebek itu, yang sudah kesurupan makan api. Sihir tapi. Yang kedua, ancaman yang kedua, ya ibadallah, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak diajak bicara. Seperti orang yang musbil. Wala yuzakkihim wala yukallimuhum walahum azabun alim. Orang yang musbil dalam ancamannya tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak disucikan oleh Allah. Dan mendapatkan azab yang pedih. Apa urusannya? Musbil. Apa itu musbil? Pakai celana, pakai sarung, pakai gamis, pakai jubah, menutupi mata kaki. Kelihatannya ringan, tapi ancamannya berat. Maka jangan meremehkan dosa. Di sini sama orang yang menyembunyikan ilmu, diancam tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, wala yuzakihim, tidak disucikan. Yang keempat, walahum adzabun alim, untuk mereka adab yang menyakitkan, adab yang pedih. Al-Baqarah 174. Pas insyaallah, cukup 10 menit sudah berlalu. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh pada hari ini. Dan Allah Ta'ala menerima amal kita semuanya. Dan semoga Allah matikan kita di atas husnul khatimah. Wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Ilaika walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.